Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kita akan melanjutkan kajian dari kitab Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan kita masih membahas bab Fadlu At-Tauhid atau babu Fadlu At-Tauhid wa ma yukaffiru binad-dhunub. Bab tentang keutamaan Tauhid dan perkara yang bisa menghapus dari dosa-dosa. Kita sampai pada pembahasan hadis Idban. Penulis mengatakan walahuma fi hadis Idban fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam hadis Idban kata beliau ya, dalam Sahih Bukhari Muslim, bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dengan ucapan itu dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis ini sangat panjang dan untuk mengambil faedah insyaallah nanti akan saya bahas ya, kita dengarkan bersama hadisnya. Apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Qauluhu Idban huwa Idban Ibnu Malik Al-Ansari radiyallahu anhu kana yusalli biqawmi fadha'ufa basaruhu wa shaqqa alayhi al-dhahab ilayhim fatolaba minan nabi sallallahu alayhi wa sallam an yakhruja ilayhi wa an yusalliya fi makanin min baytihi liyattakhidahu musalla. Adapun perkataan penulis Idban adalah Idban bin Malik al-Ansari radiyallahu anhu. Dia sholat menjadi imam bersama dengan kaumnya. Biasanya seperti itu. Ketika penglihatannya lemah, dalam riwayat ada gangguan penglihatannya. Tapi dalam riwayat yang lain buta. Gangguan itu masih bisa melihat. Tapi nanti kita dengarkan bersama ada juga riwayat buta. Ya. Sehingga berat baginya untuk pergi menuju kaumnya. Artinya sholat berjemaah bersama dengan penduduk yang ada di sekitar, dengan kabilah, dengan kaumnya. Oleh sebab itu, Idban bin Malik minta kepada Nabi SAW untuk datang kepadanya, keluar menuju kepadanya, dan sholat di tempat dari rumahnya yang dia jadikan musholla untuk sholat. Fa kharaja ilaihi an-nabi. Ini karena kita membahas Al-Qaul Mufid, saya bacakan nas syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nanti saya berikan taklik ya. Artinya keterangan-keterangan yang sesuai dengan kemampuan saya tentunya ya. Kemudian fa kharaja ilaihi an-nabi sallallahu wa ma'ahu ta'ifatun min ashabihi. Kemudian Nabi keluar memenuhi undangan, harapan dari Idban bin Malik bersama dengan beberapa orang sahabat, minhum Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, di antaranya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Falamma dakhala al-bait qala ayna turidu an usalli? Qala salli hahuna. Ketika beliau sudah masuk rumah Idban bin Malik, ya, beliau bertanya, tempat mana yang kau inginkan untuk aku sholat? Kemudian Idban bin Malik menunjuk, salli hahuna, sholat di sini. Wa asyara ila nahiyati min al-bait. Idban menunjuk kepada bagian dari rumahnya. Fa shalla bihim Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaatain. Lalu Nabi salat dua rakaat. Tsumma jalasa ala ta'amin sana'uhu lahu. Lalu beliau duduk, ya, di depan hidangan yang sudah disiapkan oleh mereka, yang dibikin di bawah mereka. Fa ja'alu yatadzakkarun. Setelah itu mereka saling mengingat. Fadzakkaru rajulan, ingat seseorang, yuqalu lahu Malik ibnu Dukhshum, yang disebut namanya Malik bin Ad-Dukhshum. Nanti riwayat Imam Bukhari bin Ad-Dukhshum pakai nun, ya. Atau juga bin Dukhshain. Nanti kita dengarkan. Faqala ba'dhum, lalu sebagian dari mereka yang kumpul di rumahnya itu mengatakan huwa munafik. Dia orang munafik. Baru beliau bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takul hakadha, alaysa qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajhallah, thumma qala fa inna Allah harrama 'alan nar nuqta nuqta alhadis. Ya, ketika para sahabat menunjuk bahwa Malik bin Dukhshum ini munafik, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jangan bicara begitu. Jangan kau berkata begitu. Bukankah orang ini, bukankah dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, dengan ucapan itu dia mengharapkan wajah Allah. Kemudian beliau bersabda, fa innallaha harrama 'alan nar. Dan seterusnya hadis bagaimana yang kita dengarkan bersama. Nah, hadis ini, ya, diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitab Shalah bab Al-Masajid fil Buyut. Ya, bab Al-Masajid fil Buyut. Pada nomor 425, ya. Hadis Imam Bukhari nomor 425. Dan ini hadisnya panjang namun banyak manfaat kalau kita bacakan dulu sehingga kita punya gambaran yang utuh. Memang sebagaimana yang beliau sampaikan tadi, ya, disampaikan oleh saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kurang lebih. Tapi dengan kita mendengarkan nas hadis tersebut, insyaallah banyak manfaat, ya. Beliau membawa dengan sanadnya sampai kepada Idban bin Malik. Ya. Anna Idban ibn Malik wa huwa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimman syahida Badran minal Ansar. Idban bin Malik ini sahabat Ansar, tapi dia termasuk salah seorang dari sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang ikut perang Badar. Nah, berarti punya keutamaan, ya, karena para sahabat itu marotib, bertingkat-tingkat dalam masalah keutamaannya. Paling utama tentu Abu Bakar, Umar, ya, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian yang dikabarkan dengan surga 10 orang, orang yang ikut perang Badar, kemudian yang ikut Bai'at Ridwan, ya. Apa kata beliau, kata Imam Bukhari, ya, annahu ata Rasulullah, yaitu dari Muhammad ibn Rabi', ya, bahwa Ibban datang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah qad ankartu basari wa ana usalli liqaumi fa idza kanatil amtar sala alwadi alladhi baini wa bainahum lam astati an atiya masjidahum fa usalli bihim. Wahai Rasulullah, aku mengingkari pandanganku. Maksudnya mengingkari pandanganku di sini, pandangannya terganggu. Belum buta dia. Ya. Ibnu Hajar mengatakan belum buta. Ya. Baru setelah itu beliau buta. Sementara aku sholat bersama kaumku, jadi imam. Ketika turun hujan, salal wadi, lembah-lembah banjir penuh dengan air, sehingga menghalang antara aku dengan mereka. Dan aku tidak bisa mendatangi masjid mereka untuk sholat bersama mereka, untuk jadi imam. Usolli bihim, ya. Usolli bihim maksudnya sholat menjadi imam untuk mereka. Nah, hujan, ya. Kemudian wa walidtu ya Rasulullah annaka ta'tini, dan aku sangat menginginkan wahai Rasulullah engkau datang kepadaku, fatusolli fi baiti, lalu sholat di rumahku, ya. Fa'attakhidahu musalla, qala fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku akan buat tempat sholat di rumahku itu. Nah, kalau begitu kita apa sholat di rumah saja jemaah itu, bukan, kalau ada udzur silahkan, tapi memang disunnahkan membuat tempat tersendiri untuk sholat di rumah. Afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah, seutama-utama sholat seseorang di rumahnya, kecuali sholat wajib. Nah, ini wajib kita ke masjid, namun disunahkan di rumah itu ada tempat khusus untuk sholat sunnah. Ini hadis, ya. Kemudian faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saf'alu insyaallah. Beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, insyaallah, ya, saya lakukan. Saya lakukan insyaallah. Ya. Jadi beliau diundang ke rumahnya. Tapi bukan sholat wajib. Ya. Qala Ibban faghada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin hina irtafa'an nahar. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi bersama dengan Abu Bakar ketika hari sudah meninggi. Fasta'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa adzintu lahu falam yajlis hatta dakhala al-bait. Lalu beliau minta izin kepadaku, minta izin kepada Ibban bin Malik, lalu aku izinkan masuk rumah, ya, falam yajlis. Beliau tidak duduk hingga masuk rumah. Langsung masuk rumah, tidak duduk dulu. Lalu beliau bersabda, aina tuhibbu an usalliya min baitik. Kalau tadi Syekh Utsaimin kan fima makna, ya, dengan mengatakan aina usalli, aina turidu an usalli. Kalau di sini aina tuhibbu an usalli min baitik. Ya, di mana tempat yang kau sukai untuk aku sholat dari rumahmu ini. Qala fa asyartu lahu ila nahiyatin minal bait, fa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kabbar. Lalu aku tunjukkan, aku beri syarat di satu bagian di rumah, lalu itu Rasulullah sallam takbir salat. Fa qumna fa shaffafna fa shalla raka'atain tsumma sallama. Lalu kami berdiri, ya, yang ada di situ, kemudian kami membuat shaf. Beliau sholat dua rakaat, kemudian salam. Ya. Kemudian salam. Qala. Ya. Lalu kata Ibban, wa habasnahu ala khaziratin sana'naha. Lalu aku tahan beliau, ya, dengan hidangan namanya khazira. Khazira itu kata Ibn Hajar adalah daging yang ditumbuk kecil-kecil, kemudian dipanasi dengan air, kalau sudah mendidih dikasih tepung. Itu namanya khazir. Sona'naha yang kami buat untuk beliau, lahu. Qala fasaba fil bait rijalun min ahli dar dzau adadin fajtama'u. Kata Ibn Malik, kemudian ada orang-orang sekitar rumahnya dia, karena dia sebagai sepertinya sebagai pembesar di situ, datang menuju rumah tersebut, ya, beberapa orang berkumpul. Faqala qailun minhum aina Malik ibnu Dukhshain, ya, aina Malik ibnu Dukhshain Dukhshain au ibnu Dukhshun. Kalau di kitab beliau, ya, Malik bin misal Dukhshun pakai mim, ya, tapi di dalam Bukhari bin Dukhshun pakai nun, atau bin Dukhshain, ya, yaitu sigha tasghir Dukhaishin, ya. Mana Malik bin Dukhaishin, ya. Faqala ba'duhum dzaaka munafiqun la yuhibbullaha wa rasulah, karena tidak terlihat. Lalu apa katanya? Dia terlalu munafik. Ya. Yang tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini banyak manfaat yang kita ambil ya. Jadi ketika Rasul datang, mereka bersama, berkumpul, sediakan makan untuk beliau. Kemudian ketika tidak terlihat seorang dari mereka yang biasa kenal, kalau ada acara penting seperti itu, kok tidak nampak? Ini datang kekasih Allah Ta'ala, Rasulullah SAW, tidak kelihatan. Apa katanya? Dzaka munafik. La yuhibbullahu rasulah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqul dzalik. Jangan engkau bicara begitu. Di sini qailnya tidak disebutkan siapa yang bicara. Faqala qailun. Apakah Ibnu Hajar mengatakan faqala ba'duhum, ya. Ya. Tidak disebutkan Allahu a'lam siapa sahabat tersebut. Kemudian jangan engkau bicara begitu. Tidakkah engkau melihat, ya? Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah yuridu bidzalika wajh Allah. Tidak engkau tahu bahwa dia sudah mengatakan la ilaha illallah, yang mengharapkan dengan ucapan itu wajah Allah. Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Kata orang itu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, kata Ibban, fa inna nara wajahu wa nasihatahu ilal munafikin. Kemudian kan melihat wajahnya dan nasihatnya kepada orang-orang munafikin. Ini kalau diterjemahkan secara literal seakan-akan wajah beliau memberi nasihat kepada orang-orang munafik. Padahal tidak ada orang munafik di situ. Apa makna di sini? Fa inna nara wajahu wa nasihatahu ilal munafikin. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar yaitu berhenti dari pembicaraan tentang orang munafik. Kemudian beliau mengatakan, bersabda, fa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka kepada orang yang mengatakan la ilaha illallah, dengan ucapan itu dia mengharapkan wajah Allah. Ini sangat besar manfaatnya dalam pembahasan tentang syurut la ilaha illallah. Ini termasuk al-ikhlas, ya, di antara syurut la ilaha illallah ikhlas. Ketika mengatakan la ilaha illallah yabtaghi, ya, yabtaghi bidzalika wajh Allah, mengharapkan wajah Allah. Kisah ini juga mengingatkan kita kepada kisahnya siapa? Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, di mana ketika Nabi SAW berencana untuk membebaskan kota Mekah yang dikenal dengan Fathu Mekah, ya, kemudian Hatib bin Abi Balta'ah ini memang punya profesi jualan makanan, ya. Nah, dia punya kepentingan dengan orang-orang yang ada di Mekah, orang Quraisy, orang-orang musyriku. Sehingga dia mendatang ke mereka dan menyampaikan bahwa Rasul akan menyerang membebaskan kota Mekah. Ribut ketika ketahuan, bahkan Umar mau membunuhnya. Dan dikatakan orang munafik. Nah, itu. Ya, sebagaimana dalam hadis saya catat di sini, hadis Jabir bin Abdullah riwayat Muslim, anna abdan li Hatibin jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashku Hatiban, faqala ya Rasulullah la yadkhulanna Hatibun annar, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadabta la yadkhuluha fa innahu shahida Badran wal Hudaybiyah. Rawahu Muslim, ya, hadis Jabir bin Abdullah bahwa budak dari Hatib datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengeluhkan tentang Hatib, bahwa Hatib ini membocorkan rahasia. Jadi intelnya orang musyrik Quraisy, ya. Sementara memang ya mungkin karena kondisi dan ini. Kemudian apa terjadi? Nabi ketika dikeluhkan begitu sama budaknya dan mengatakan, ya Rasulullah, sungguh dia itu masuk neraka. Apa kata Nabi? Kadzab, engkau bohong. Engkau bohong. Ya, dia tidak masuk neraka. Kenapa? Dia sudah pernah mengikuti perang Badar dan Al-Hudaybiyah. Ya. Perjanjian Al-Hudaybiyah. Nah, ini para ikhwan, ini hadis dari Imam Muslim. Ya, sama. Apa di sini? Kita tidak boleh sembarangan untuk mengeluarkan orang dari Islam. Sebab munafik di zaman Nabi, ya, lebih banyak dimaksud adalah munafik apa? I'tiqadi. Karena nifak ada dua, nifak amali, nifak i'tiqadi. Adapun nifak amali seperti yang disebutkan Nabi SAW, ya, ayatul munafik salasa. Idza kadzaba, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khona. Tanda orang-orang munafik, ya, ada tiga. Kalau dia berbicara berbohong, kalau berjanji menyelisihi, kalau diberi amanah dia berkhianat. Itu nifak amali. Nifak amali, nifak amal. Adapun nifak i'tiqadi yang disebut dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di bawah, di kerak api neraka. Ya. Bahwa orang munafik berada di kerak api neraka. Itu artinya apa? Munafik i'tiqadi, ya. I'tiqadi. Surat An-Nisa 145. Innal munafiqina fi dzarqil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Ayat surat An-Nisa, surat An-Nisa 145. Ya. Di mana mereka kalau salat apa? Riya dan cepet-cepetan, hanya ingin dilihat oleh manusia. Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa mereka ketika sholat, mereka yura'unan nas, hanya ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Ketika mereka salat, mereka malas-malasan. Jadi malas salat itu sifatnya orang munafik. Dan kalau salat, mereka itu apa? Yura'unan nas, hanya ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak ingat, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Ya. Afdalus shalah 'alal munafiqin shalatul isya wa salatul fajr. Yang paling berat bagi orang munafik salat isya dan salat subuh. Nah, ini ya. Maksudnya apa? Salat isya salat subuh malam, tidak kelihatan orang. Tapi sekarang ada penerangan, tanpa saja dia salat berjamaah. Dan tidak malu dan tidak takut. Kalau dulu takut dan malu. Ini ya. Ini nifak ada dua, nifak i'tiqadi, nifak amali. Nifaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, nifaknya i'tiqadi atau amali. I'tiqadi. I'tiqadi. Tapi kita menilai orang zahirnya. Karena nifak itu dalam hati, ya. Nifak itu adalah nama seekor hewan yang dia itu berada di lubang, ya. Lubangnya itu, mulut lubangnya gede besar, tapi di dalamnya kecil seperti keong. Nah, dia bersembunyi di situ. Dari lubang itu dia tidak kelihatan. Maka yang namanya an-nifaq itu tidak kelihatan. ada dalam hati. Nah, yang nifaq i'tiqadi ini kita tidak bisa menjazmkan. Ya, sehingga kita harus mengukur orang dari zahirnya. Kalau zahirnya mengatakan la ilaha illallah, selesai. Kalau zahirnya baik, selesai. Ya, oleh karena itu Umar bin Khattab beliau mengatakan sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Kata Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dia mendengar Umar berkata, "Inna nasan kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah." Bahwa manusia dulu, orang-orang dulu dihakimi dengan wahyu. Diselesaikan dengan wahyu. Ya. Di zaman Rasulullah SAW, wa innal wahya qad inqata'a. Wahyu sudah terputus. Wa innama na'khudhukum al'ana bima dhahara lana min a'malikum. Dan sesungguhnya kami akan menghukumi kalian sesuai dengan zahir dari perbuatan kalian. Faman adhara lana khairan aminna. Barang siapa yang menampakkan zahirnya dengan kebaikan, ya kami percaya. Waqarrabnahu, dan kami mendekati dia. Walaisa lana min sarirotihi syai'un, dan tidak perlu kami utak-atik yang ada dalam hatinya. Ya. Allahu yuhasibuhu fi sarirotihi. Allah yang akan menghisab sarirotihi, rahasia yang disembunyikan dalam hatinya. Wa man adhara rasu'an, ya, lam ta'manhu wa lam yusaddiqhu wa in qala inna sariratahu hasanah, rawahu al-Bukhari. Dan barang siapa yang menampakkan kepada kami keburukan, kami tidak percaya kepadanya, kami tidak membenarkannya kalau dia mengatakan bahwa hatinya baik. Nah, ini ya. Atar ini dari Imam Bukhari. Ya, maka kita harus melihat zahir. Zahir. Ya, ini penting bagi kita. Kenapa? Karena zaman fitnah sekarang, ya, fitnah takfir begitu mudahnya mengeluarkan orang dari agama Islam. Sampai ada wawancara di orang Arab ini. Ya. Siapa saja yang kamu kafirkan? Dia mengkafirkan karena tidak mengingkari. Jadi penguasa Saudi dikafirkan karena tidak mengingkari kuburan Nabi yang ada di masjid. Yang mewawancarai, terus saya bagaimana? Iya, kafir. Diwawancara juga dikafirkan semua. Nih, itu kafir secara mutlak seperti itu. Dan ini terjadi pada zaman sekarang sudah banyak. Yang dampaknya juga tidak sepele. Mudah mengkafirkan orang Islam. Nah, kita harus berusaha bagaimana orang Islam, orang kafir belum masuk Islam. Tapi ini apa? Orang Islam dikafirkan. Bukan tidak ada orang bisa keluar dari agama Islam. Ada. Ya. Yang bisa mengeluarkan orang dari Islam. Tapi ingat, ya, tidak semua orang mengucapkan ucapan kufur dan perbuatan kufur kemudian dia keluar dari agama Islam. Ya. Dan sudah banyak contoh-contohnya. Banyak contoh-contohnya. Dan di sini adalah peringatan dari Nabi, jangan sembarangan, ya, menuduh atau menghukumi orang dengan fasik, dengan munafik, dengan kafir, dengan al-fusku, dengan an-nifaq, dengan al-kufru. Apalagi orang itu memang Islam. Ya, ini tidak dibenarkan, ikhwan. Sekarang banyak sekali orang memudah-mudah seperti itu. Kan apa? Hukum asal manusia disebut oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida' As-Siratil Mustaqim, ya. Ketika menjelaskan firman Allah, apa? Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu hukum asalnya zaluman jahula. Zulum dan jahil. Jadi apa? Al-aslu finnas al-jahalah. Hukum asal pada manusia itu jahalah, bodoh, tidak tahu. Sehingga kalau kita melihat orang itu salah, pertama pintu harus kita kedepankan adalah tidak tahu, tidak tahu. Ya, sebelum kita jelaskan lebih lanjut, kita dengarkan perkataan Syekh Utsaimin, syarah beliau. Fanahahum an yaqulu hakadha. Rasulullah melarang mereka bicara seperti itu, bicara munafik. Li'annahum la yadruna amma fi qalbih. Karena mereka tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Li'annahu yashhadu an la ilaha illallah. Karena dia sudah bersyahadat la ilaha illallah. Jadi kalau orang sudah bersyahadat la ilaha illallah, kita jangan sembarangan untuk nuduh macam-macam dengan kata-kata yang bisa mengeluarkan dia dari Islam, kufur, nifak, fasik dan seterusnya. Karena nifak ada dua, nifak apa dulu? Nah, kufur apa dulu? Ya. Wa huna ar-rasul qala hakadha. Di sini Rasul berkata seperti itu. Walam yabri'ur rajul inna ma ata bi'ibaratin ammatin bi anna Allah harrama 'alan-nar. Di sini Rasul berkata begitu dan orang itu tidak lepas dari ucapan seperti itu bahwa munafik, tapi Nabi melarang. Tapi beliau kemudian mengucapkan dengan ucapan secara umum bahwa Allah Ta'ala mengharamkan kepada neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah ya badagi bidadika wajahallah. Ya. Allahu a'lam bisawab. Di sini memang beliau katakan secara ammah, perkataan umum, tidak merujuk kepada Malik bin Dukhsyum atau Malik bin Dukhsyun. Tapi riwayat Bukhari, ya, riwayat Bukhari justru menunjukkan seperti itu. La taqul dzalik ala tarahu qad qala. Ala tarahu qad qala. Ya. Tapi beliau mengatakan di sini fa innallaha harama 'alan-nar. Ala tarahu qad qala. Kamu jangan begitu, tidakkah engkau mengatakan qad qala? Dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Berarti Nabi menyaksikan bahwa dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Allahu a'lam bissawab. Tapi Syekh mengatakan di sini walam yabri' ar-rajul. Ya, ar-rajul di sini Malik bin Dursun. Artinya tidak bisa lepas dari kemunafikan. Karena beliau, Rasul kata beliau mengatakan secara umum man qala la ilaha illallah. Sementara beliau mengatakan, bukankah engkau tahu dia telah mengatakan la ilaha illallah. Sementara beliau mengatakan, barang siapa mengatakan la ilaha illallah, maka dia diharamkan neraka baginya. Demikian. Allahu a'lam, ya. Karena Malik, ya, bin Dukhsyum ini disebutkan oleh Ibn Abdul Bar yang dinukil oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, lam yakhtalif fi syuhudi Malik Badron wa huwa alladhi asar Suhail bin Amr thumma saqa bi isnadin hasan an Abi Hurairah anna an-nabiyya qala liman takallama fihi alaysa qad syahida Badron. Ya, Ibnu Abdul Bar mengatakan tidak ada perbedaan tentang kesaksian bahwa Malik bin Dukhsyum atau bin Ad-Dukhsyum ikut perang Badar, ya, bersama dialah yang mengutus Suhail bin Amr lalu dengan sanad yang hasan membawa hadis kepada Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda kepada orang yang membicarakan tentang Malik bin Dukhsyum, alaysa qad syahida Badran, bukankah dia ikut perang Badar, ya. Dan juga dalam kitab Al-Maghazi Ibnu Ishaq bahwa Nabi mengutus Malik tadi dan Ma'an bin Adi dan keduanya faharaqa Masjidad Dirar. Dia keduanya yang membakar Masjid Dirar yang ada di Madinah, ya. Fadalla ala annahu bari'un mimma tuhima bihi minan nifaq. Ini menunjukkan bahwa Malik bin Dursun bebas dari kemunafikan. Tapi saya di sini keterangan beliau seperti ini. Allahu a'lam bishawab. Saya ambil dari Fathul Bari. Ya. Ya. Kalau beliau mengatakan walam yabri ar-rajul. Sementara kata Ibnu Abdul Bar menukil dari kalam Ibnu Hajar bebas dari tuduhan munafik. Allahu a'lam bishawab. Karena ikut perang Badar, ya. Namun di sini pelajaran penting bagi kita, jangan mudah nuduh-nuduh orang dengan munafik, dengan kufur. Ya. Wa naha an nutliqu alsinatana fi ibadillah alladzina dhahiruhumus shalah. Rasul melarang agar lisan kita jangan mudah untuk melepas ucapan kepada hamba Allah, hamba-hamba Allah yang zahir mereka as-shalah, menunjukkan kebaikan. Wa naqulu hadza mura'in. Ini orang ini mura', apa mura'? Riya. Nah, mura'in. Nah, jangan loh ini. Oh, ini riya ini orang ini. Enggak boleh. Karena itu berat. Tuduhan riya itu berat. Ya. Dan riyanya munafik memang dari awal. Makanya para ulama mengatakan kalau riyanya semuanya bisa kekal dalam neraka. Kalau riyanya pada sebagian tidak, bisa keluar dari Islam, gitu loh ya. Orang munafik semuanya memang semuanya serba riya. Nah, masa kita enggak ada yang ikhlas? Insyaallah, mudah-mudahan banyak ya ikhlas. Mungkin pada sebagian riya. Sholat pertama ikhlas, tiba-tiba ada calon yang dibidik jadi mertua. Allahu Akbar begini. Ya, ini riya munafik. Tapi kita tidak boleh menurut dia riya. Ya. Anak-anak syuraka anis syirki man amil amalan asyraka fihi ma'i ghairi tarakuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Aku zat yang tidak butuh sekutu. Barang siapa ya beramal dengan disetukan dengan selain diriku, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Ya. Hada fasik, tidak boleh duduk orang ini fasik. Wa ma'asyubah dalik dan yang semisalnya. Li'annana lawahodna bimana dhummu fasadat dunia wal akhirah. Karena kalau kita ya hanya berpegang kepada apa? Persangkaan kita rusak dunia dan akhirat ini. Fakatsirun minan nasi nadhunnu bihim su'an. Sehingga orang semuanya di dunia ini kita anggap buruk. Seperti tadi ada saya rekamannya nih, diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi. Sampai yang mewawancarai ini dikafirkan. Itu ya. Walakin la yajuzu an naqulu dzalik wa dhahiruhum shalah. Ya, tapi kita tidak boleh ya berkata seperti itu ketika dohir mereka itu menunjukkan kebaikan. Tadi sudah saya nukil perkataan Umar bin Khattab yang diriwayatkan Imam Bukhari. Wa li hadza qala al-ulama, ulama berkata yahrumu dhannu su' bi muslimin dhahiruhu al-adalah. Ya, ulama mengatakan haram berprasangka buruk kepada seorang muslim yang zahirnya al-adalah, adil. Adil itu apa? Adil itu kalau menurut agama orang apa ulama ahli hadis, al-adalah adalah al-istiqamah fid din wal istiqamah fil muru'ah. Ya. Lurus agamanya, lurus syakhsiahnya, kepribadiannya, al-adalah. Tapi kalau sudah orang tidak sholat, ya, ini tidak sholat zahirnya. Tapi akhirnya baik-baik. Bahkan orang yang berperang, saya bawa hadis. Ini penting ikhwan semuanya, ya. Saya bawakan hadis, yaitu hadis Usama bin Zaid. Ya, kalau sudah adzan tolong kasih tahu. Radhiyallahu anhu ma qala, ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal huraqah min Juhayna. Fasabbahna al-qawm 'ala miyahihim. ولحقت انا ورجل من الانصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا اله الا الله فكف عنه الانصاري وطعنته برمحي حتى قتلت فلما قدمنا المدينه بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا اسامه اقتلته بعدما قال لا اله الا الله قلت يا رسول الله انما كان متعوذا فقال اقتلته بعدما قال لا اله الا الله فما زال يكررها علي حتى tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum, muttafaqun alaih. Ya. Usama bin Zaid beliau mengatakan Rasulullah mengutus kami ke Al-Khuraqah, bagian dari Bani Juhaina. Ketika di pagi hari mereka mengambil air, lalu aku berjumpa seorang dari mereka. Ya, dan juga dari orang bersama kami dari sahabat Ansor. Ketika kami mengepung orang itu, orang tersebut, orang ini mengatakan la ilaha illallah. Lalu orang Ansor, sahabat Ansor menahan diri untuk membunuhnya. Tapi aku tusuk dengan tombakku sehingga aku membunuhnya. Ketika kami sampai di Madinah, sampailah berita itu kepada Nabi. Lalu beliau bersabda, wahai Usama, engkau telah membunuhnya. Engkau membunuhnya setelah dia mengatakan la ilaha illallah. Aku jawab, ya Rasulullah, dia bicara begitu hanya untuk berlindung, hanya untuk tameng. Apa kata beliau? Beliau mengatakan lagi, engkau membunuhnya setelah dia mengatakan la ilaha illallah. Dan begitulah beliau mengulang-ulang kepadaku dengan ucapan itu hingga aku berangan-angan seandainya aku belum masuk Islam pada saat itu. Ya, muttafaqun alaih. Coba perhatikan di sini, kawan. Betapa tingginya kalimat tauhid la ilaha illallah. Baik, sudah masuk waktu Isya, kita adzan dulu, kemudian kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwata illa billah ma ba'ad. Dari keterangan beliau kita bisa mengambil banyak pelajaran penting, ya, dan sangat prinsip dalam kita beragama, bahwa seorang dihukumi dengan zahirnya. Kemudian yang kedua, urusan batin adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Umar bin Khattab. Ada penurusan rahasia di hatinya, itu urusan Allah. Allah yang akan menghisab. Ya. Allah yang akan menghisab. Bagaimana beliau katakan? Wa laisa lana min sarirotihi syai'un, Allah yuhasibuhu fi sarirotihi. Bukan urusan kami, urusan batinnya dia. Allah yang menghisab. Oleh karenanya, mari kita ya harus menampakkan kebaikan. Tapi menampakkan kebaikan bukan karena manusia. Manusia karena Allah Ta'ala. Ya. Di dalam surat At-Taubah, Allah berfirman, wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah, berbuatlah, Allah akan melihat amalmu dan Rasulnya dan juga orang beriman. Tapi kita beramal karena Allah Ta'ala, bukan orang yang lain. Dan Allah akan menilai hati kita dan amal kita. Innallaha, Nabi bersabda, innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian, juga tidak melihat kepada harta kalian, tapi Allah melihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Nabi bersabda dalam hadis lain, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa di sini. Nah, muncul dari hati keikhlasan, menjauhi riya, tauhid, menjauhi syirik, tawadhu, menjauhi kesombongan, berupa perbuatan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu riya, pasti lama-lama akan kelihatan kalau ada tujuan. Akan ditampakkan. Ya. Oleh karena itu, ketika Nabi menyampaikan hadis, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'ala al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Rawahu Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sungguh ada di antara kalian orang yang melakukan perbuatan ahli surga, sehingga dia dengan surga tidak ada jarak kecuali satu langkah. Dan di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka, masuklah dia ke dalam neraka. Saya ketika menjelaskan hadis ini, tidak sekali saya mendengar, tapi kalau banyak mbak, berapa kalilah pertanyaan. Kalau begitu, bagaimana Ustaz? Apakah Allah di sini? Nah, mau bilang dolim, ada yang bilang dolim dengan tegas, dolim Allah Ta'ala, lu Allah Ta'ala dolim. Kalau begitu bagaimana ini? Masa orang sudah melakukan perbuatan di surga, di akhir hidupnya melakukan perbuatan di neraka? Ternyata apa? Ibnu Daqiq Al-Aid menjelaskan dengan hadis yang lain apa? Perbuatan di ahli surga fima yarahun nas, karena yang dilihat dan nampak di depan mata manusia. Contohnya apa? Orang berperang, perang, mati. Nabi lewat, ada min ahli nar. Dia termasuk ahli neraka. Ahli neraka. Yang sahabat yang lain heran, kalau dia ahli neraka, bagaimana dengan kami? Sementara dia berperang begitu gigih di depan orang-orang tadi. Tapi ketika dia terluka, tidak tahan menahan lukanya, lalu dia ambil pedangnya, ditusukkan ke hatinya, ke dadanya. Dan ada saksi. Benar Rasulullah SAW dia membunuh dirinya. Padahal tinggal satu langkah ke surga di akhir hidupnya. Berarti apa? Berarti yang dia lakukan tadi di masa hidupnya itu penuh dengan apa? Riya. Ya, ini yang kita harus hati-hati. Ya. orang yang tidak ikhlas, yang riya, kebanyakan berakhir dengan kesedihan, berakhir dengan kegetiran, berakhir dengan kengerian. Itu yang harus kita hati-hati. Sehingga kita banyaklah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, kami berlindung pada Engkau dari syirik yang aku tahu dan mohon ampun dari Engkau dari kesyirikan yang aku tidak tahu. Ini penting. Inna akhwafa ma akhafa 'alaikum asyrikan asyfa asghar. Faqalu ya Rasulullah, wa masyikul asghar faqala ar-riya. Rawahu Ahmad. Sesungguhnya yang paling aku takuti dari kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apa yang dimaksud dengan syirik kecil ya Rasulullah? Yaitu riya. Ya. Baiklah, dari pelajaran ini ya, kita jangan mudah-mudah untuk melemparkan kata-kata kafir, kata-kata munafik, kata-kata fasik. Hukum orang berdasar dengan dohirnya. Hukum asal manusia, kata Ibnu Taimiyah, apa? Al-aslu finnas al-jahalah. Hukum asal manusia itu bodoh. Ya, memang betul Allah Ta'ala sudah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Surah An-Nahl 78. Allah Ta'ala mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Dan Allah berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, dan akal agar bersyukur. Pendengaran, penglihatan, hati, akal agar bersyukur. Yang biasa pakai kacamata, tertinggal kacamatanya, susah untuk baca, bingung, apalagi yang buta. Ya. Orang yang pendengarannya terganggu harus beli alat mahal, ditaruh di sininya, apalagi yang tuli. Bagaimana dengan yang tidak berakal? Nah, diberi tiga perangkat ini agar kita keluar dari al-jahalah, terangkat menjadi orang yang berilmu. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Ketika kita bersusah-susah duduk di majelis ilmu, meluangkan waktu. Ya. Kita memang harus meluangkan waktu. Sebagian orang menunggu waktu luang tidak dapat. Tapi kita harus meluangkan waktu agar lepas dari al-jahalah, dari kebodohan. Agar kita memiliki ilmu, agar kita diberikan oleh Allah Ta'ala derajat. Nah, ini. Nah, namun kalau kita lihat, karena orang berilmu juga bertingkat-tingkat, tingkat orang bodoh juga bertingkat-tingkat. Dengan demikian apa? Tidak mungkin orang itu menguasai semua ilmunya. Ya. Hatta ulama. Sehingga apa? Tetap peringkat kebodohan tetap melengket pada kita. Namun kita hilangkan sedikit demi sedikit. Sehingga apa? Seandainya ada orang berbuat kesalahan, bisa jadi karena ketidaktahuan dia. Ya. Sehingga jangan di awal langsung dijazem, dipastikan dia begini begitu. Kecuali sudah diberitahu, ya, sudah iqamatul hujjah, nah itu baru. Oleh karena itu, saya sudah pernah membahas tentang takfirul mutlak dan takfirul muayyan. Mengkafirkan secara mutlak dan mengkafirkan secara pribadi. Kalau mengkafir secara mutlak, gak ada masalah. Barang siapa begini kafir. Tapi ketika ada orang berbuat begitu, belum tentu kafir. Ya. Ada syarat-syaratnya. Jelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Saya panjang lebar waktu di Rojak, waktu pengajian masih di Al-Barakah dulu. Ya, panjang lebar saya jelaskan itu. Lama sekali pertemuan ketika membahas ensiklopedia larangan. Ya, yaitu mengkafirkan orang Islam atau menghukum kepada hukum selain Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian para jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Taala mengangkat kebodohan yang ada pada kita. Karena ulama menjelaskan al-jahlu qabla al-mauti mautul li ahli wa ajsamuhum qabla al-quburi kubur. Kebodohan itu merupakan kematian bagi orang yang bodoh tersebut sebelum dia mati. Kalau sebelum orang itu mati dikatakan mati, berarti dia mayat, mayat hidup. Wa jasamuhum qabla al-quburi kuburu, dan jasad-jasad mereka sebelum dikubur sudah jadi kuburan. Jadi jasadnya orang yang tidak mau melepas kebodohannya sama dengan kuburan. Bagi apa? Bagi kebodohan dia. Sehingga Al-Imam Syafi'i juga para ulama yang lain memberikan nasihat agar bersabar dalam kita menuntut ilmu. Isbir ala murril jafa min muallimi li'anna rusub al-ilmi fi nafaratihi wa man lam yadhuk dhull at-ta'allum sa'atan tajarra'a dhull al-jahl tula hayatihi wa man fatahu at-ta'lim waqta shababihi fakabbir arba'an li wafatihi. Hayatul fata wallah bil ilmi wat taqwa wa in lam yakuna la'tibara li dhatihi. Isbir, sabarlah engkau ala murri jafa, menghadapi mur, pahit, jafa itu tidak menyenangkan, kasar. Dari apa? Min muallimi, dari muallim, dari ustaz, dari guru, dari syekh, dari mudarris, pengajar. Lianna rusubal ilmi fi nafaratihi, karena gagalnya orang menuntut ilmu lari dari hal tersebut, dari kondisi yang mungkin tadi kasar. Ya. Wa man lam yadhuk dhull at-ta'allumi sa'atan tajarra'a dhull al-jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak merasakan hinanya menuntut ilmu waktu sebentar, habis maghrib sampai isya, lanjut sebentar, sebentar tidak lama. Imam Nawawi setiap hari 12 mata pelajaran beliau selesaikan. Ya, Mas Nawawi cuma ba'da maghrib sampai isya, itu pun sepekan sekali. Di sini dua pekan sekali tauhid, kadang bolong, kadang nggak mau ngaji. Nah ini lain lagi. Kalau yang kamu sudah lain, yang mau tapi bolong, ya maka akan merasakan hinanya kebodohan selama hidupnya, kata beliau. Umalam yadzuk dzullat ta'allum sa'atan tajarra dzullal jahli tula hayatihi. Waman fatahu ta'limu waqta syababihi, barang siapa yang kehilangan waktu belajarnya di waktu muda, ya, fakabbir arba'an li wafatihi, hendaklah dia bertakbir 4 kali untuk kematiannya. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau orang tidak mau belajar di waktu muda, ya, kemudian di waktu tua juga tentu tidak mau, di waktu muda saja suruh takbir 4 kali. Kenapa? Berarti dia sudah mati. Wahai para pemuda, dan semua di sini para pemuda, enggak ada di sini orang tua. Ya. Pemuda semua, termasuk saya juga pemuda. Ya. Semua pemuda di sini. Ikhwan, para pemuda semua. Ya. Fakabbir arba'an fi wafati, takbir mutari. Hayatul fata wallah bil ilmi wat taqwa. Kehidupan seorang pemuda itu diukur dengan ilmu dan takwa. Wa in lam yakuna la'tibara lidatihi, kalau sudah tidak ada ilmu dan takwa, la'tibara lidatihi, tidak dianggap. Ya, tidak dianggap. Ini para ikhwan. Ya, namun kita menghukumi orang hukum asalnya tidak tahu, bodoh. Oh, dia tidak tahu. Ah, cuman orang itu terkadang ada yang memang tidak tahu, ada yang pura-pura tidak tahu, ada yang memang tidak mau tahu. Ya, ini ulama membagi orang apa? Rajulun yadri wa huwa yadri annahu yadri fa huwa alimun fattabi'u. Ada orang yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu, itu orang berilmu, ikuti dia. Yang kedua, rajulun yadri wa huwa la yadri annahu yadri fa huwa ghafilun. Ya, fanabbihu. Ada orang yang tahu tapi dia tidak tahu. Kalau dirinya tahu, itu orang yang lalai, berikan peringatan kepadanya. Yang ketiga, rajulun la yadri wa huwa yadri annahu la yadri fa huwa jahilun fa'allimhu. Yang ketiga, orang yang tidak tahu tapi dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Hah? Orang bodoh tapi dia sadar kalau bodoh, itulah orang jahil. Ajari dia, Yang keempat, rajulun la yadri. Wa huwa la yadri annahu la yadri fa huwa ma'ikun fahadhiru. Yang keempat, orang yang tidak tahu. Dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Paham? Orang tidak tahu, orang bodoh, dan dia tidak nyadar kalau bodoh. Apa kata ini kalau tidak salah dinukil oleh Syekh Mansur Hasan Salman yang saya nukil itu. Ketika mensyarah Al-Waraqatnya. Apa namanya? Fahuwa ma'ikun pandir. Anak sekarang bilang apa? O'on pandir. Fahadiru, hati-hati dari orang itu. Ya, ini. Nah, kita bagian yang mana? Ya, mudah-mudahan kita antara 2 dan 3. Kalau tidak lalai, kita bodoh. Lalai, bodoh. Lalai, bodoh. Jadi alim kita apa kita? Siapa kita? Lalai, bodoh. Lalai, bodoh. Jangan yang keempat. Kalau bodoh dan nyadar bodoh, tahu kalau saya bodoh, kita belajar. Ya, kita ngaji, kita belajar. Kalau emang tidak bisa belajar di ma'had jam 7 sampai jam 12 setiap hari, luangkan waktu. Ya, kalau nunggu waktu luang, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan usaha dan lain sebagainya. Ya, ini kita bisa ambil dari apa yang beliau sampaikan di sini. Dan insyaallah ke depan mungkin juga perlu saya tulis fawaid-fawaid, sehingga biar tidak mencari-cari, sehingga bisa juga antum ambil. Namun kalau mau diulang ya, ada rekamannya, bisa minta rekaman sama panitia ya. Karena apa? Karena fawaid-fawaid tersebut ya dari beliau, dia mentaklik catatan-catatan kecil dari saya, mudah-mudahan juga bisa menambah ya dan bermanfaat. Demikian barangkali kajian kita. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada. Ya bau sini. Silakan. Ada hadiahnya bagi yang mau menjawab pertanyaan. Kalau antum tidak ada pertanyaan, saya ada pertanyaan. Ya, kalau ini hadiah bagi yang bertanya, terlalu enak. Tapi hadiah ini untuk yang mau menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa nama sahabat yang dituduh sebagai antum? Siapa? Padahal belum. Maksud saya yang satunya. Tapi enggak ada masalah. Antum sudah bisa membaca batin saya. Padahal sudah dikasih tahu tadi hukumnya dengan zahirnya. Ya, Malik bin Ibad At bukan Dustum, Duhsum. Ya, Ad-Duhsum ya. Malik bin Ad-Duhsum ya. Yaitu yang dituduh sebagai munafik. Maksud saya yang satunya. Baik, yang satunya. Yang satunya ya, siapa namanya? Ini. Ya? Enggak, nama sahabat ya, nama antum enggak apa-apa. Nama sahabat satunya tadi? Hatim bin. Ulang. Abi Balta'a, Ahsan Barakallahu Fik. Silakan ya. Ambil hadiah, antum pilih. Yang pertama milih dulu atau yang duluan? Terserah. Antum pilih yang mana? Sama-sama yang milih aja. Rombongan Cikampek. Ya. Ya. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran dari kisah keduanya tadi ya, dua orang sahabat, yaitu Hatib bin Abi Balta'a yang dituduh sebagai mata-mata orang-orang Quraisy dituduh munafik sampai mau dibunuh sama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dan oleh budak dia di jazm, dipastikan masuk neraka. Nabi marah sampai Nabi mengatakan kadzabta la yadkhuluha, ya, tidak, kamu bohong, tidak masuk neraka, dia sudah ikut perang Badar. Demikian. Baiklah, tidak ada pertanyaan? Iya, sudah, silakan. Iya. Saya pernah membaca pertemuan mutakhir di NASA, yaitu pertemuan yang jaya teleskop. Yang ada pertemuan yang jaya teleskop bahwa alam semesta ini menggelembung. Jadi setiap saat alam semesta ini membesar seperti balon yang ditiup. Nah, pertanyaannya, bolehkah jika saya menjelaskan tentang keberadaan robot itu jauh berada di atas awan yang berada meninggi? Saya menjelaskan dengan penemuan saya ini untuk menguatkan apa yang saya yakini. Iya. Ya, yang jadi pertanyaan saya, kalau itu penemuan antum, antum ada di NASA tidak ini? Timnya NASA, antum baca mungkin kan ya? Nah, masalahnya apa yang kita baca yang mungkin barangkali laisa min ikhtisasina, bukan termasuk profesi kita, itu tentu perlu apa? Perlu bukti lagi, perlu penguatan. Ya. Pertama, kalau saya misalnya bicara begitu, bukan fak saya, termasuk Majapi, bukan fak kita, maka kita akan membawa artikel itu, benar tidak artikel tersebut, akurat tidak datanya. Setelah itu, benar tidak teorinya. Ya, kita tahu ada teori Big Bang. Ya, kita tahu ada teori Darwin. Apakah ketika kan hasil dari kesimpulan mereka itu kan dibangun di atas teori. Ya. Saya lupa ayat, nanti saya bawakan, ketika apa? Langit dan bumi itu terjadi dari ini, Allah telah pisahkan dari apa namanya pusaran-pusaran, kemudian pisahkan jadi langit dan bumi. Ya. Nah, tapi mereka teori teori Big Bang. Termasuk teori ini bahwa setiap saat menggelembung balon. Nah, kita tidak tahu. Allahu a'lam bishawab. Teori hasil kesimpulan seperti itu dibangun di atas teori seperti apa? Apakah teorinya itu sesuai dengan nas-nas yang ada atau bertentangan? Tapi kalau kita yang terkait dengan masalah sifat Allah yang ada di atas lin, kalau seperti itu seakan dikuatkan dengan logika. Ya. Nah, sementara memang para ulama menjelaskan bahwa Ar-Rahman ala Asistawa istiwa Abu Aliyah, gurunya Imam Bukhari, ya, ada di Fathul Bari, di Sahih Bukhari, beliau mengatakan qala Abu Aliyah, ya, istawa irtafa'a. Mungkin qala Mujahid itu apa? Ala, tinggi. Al-ulu. Tadi saya juga sudah selesaikan apa bentuk rekaman video untuk bantah Idrus Romli lagi, ya, terkait dengan menolak hadis jariyah, ya, ainallah. Saya sampaikan ini ternyata Imam Syafi'i pakai hadis itu, nanti ada risalahnya juga, ada al-ummi, ya, bisa nanti didengarkan, mudah-mudahan sudah diedit, bisa didengarkan kembali dan bisa disebarkan, ya, supaya tidak mudah-mudah dan terlalu berani untuk berbicara, barangkali bukan faknya mengatakan hadis mutarib dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat di situ. Tapi saya bawakan akwal para ulama dari zaman ke zaman, ya, dari tahun 700-an, 600, 500-an, 400-an, 300, 200 sampai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Lahir ketika Imam Abu Hanifah lahir, meninggal 150. Ya. Imam Syafi'i lahir, Abu Hanifah meninggal. Imam Syafi'i meninggal 204, Imam Muslim lahir. Ada mengatakan lahir 206, tapi Ad-Dhahabi dalam Syiar A'lamun Nubala lahir 204. Tapi mengatakan bahwa hadis itu hadis ainallah, hadis jariyah itu tambahan yang barangkali ditambah, bisa jadi, boleh jadi tambah, kata dia. Ya Allah, boleh jadi. Siapa dia? Iya, sampai gemes gitu. Boleh jadi ditambah, disisipkan oleh ulama yang berikutnya. Sementara Imam Syafi'i bawa di hadis arsalahnya, dibawa dalam al-um. Ibnu Khuzaimah dalam kitab ya, kitab tauhidnya, Ad-Darimi dalam Ar-Radu 'alal Jahmiyah. Wah, masya Allah, semua ala likai ya, dan antum dengan derajat deh, insya Allah ya, itu belum lagi nanti tontonnya dia terkait dengan itu. Maka dia bilang kan dalilnya dalil qat'i, yang dalil nakli dan dalil akli. Nah, inilah dalil akli. Nah, kita yang terkait dengan Allah Ta'ala jangan dengan akli. Makanya saya juga bawakan ya, menukil perkataan Ibnu Hajar Asqalani Al-Fathul Bari, dia bawa dengan sanadnya dari Ibnu Abi Hatim, dari Yunus bin Abdul A'la, dari Imam Syafi'i. Di antaranya apa? Tidak boleh kita memahami sifat Allah dengan akal. Tidak boleh kita memahami Allah dengan akal, dengan logika. Ya. Namun kalau memang ada fakta-fakta yang barangkali sebagai pendukung saja, tidak masalah. Namun fakta dan data itu, terus terang saja, saya masih belum bisa untuk memahami. Ya, ini kasarnya nggak bisa nerima gitu loh Pak. Sekali sampai artikel itu dan kita bisa baca bersama. Misalnya menggelembung. Apa maksudnya? Menunjuk bahwa Allah di atas misalkan. Ya, istiwa tinggi, Allah Maha tinggi. Tidak bisa. Kalau bicara begitu cukup ya Abu Muhammad Al-Juwayni, tokoh Asy'ariyah, bapaknya Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwayni, yang betul-betul membangun logika akidah Asy'ariyah. Tapi Abu Muhammad Al-Juwayni sudah rujuk terkait dengan fauqiyah Allah Ta'ala, bahwa Allah di atas arsy. Ya. Demikian. Dukul Syalbani dalam sifat muhtasar, ya, muhtasar ulu, sudah rujuk, sudah tobat. Ini baru ini, dan juga tidak pintar sepintar ini Abu Muhammad Al-Juwayni, dan juga sama dengan Abu Ma'ali Al-Juwayni, Imamul Haramain, ketika ditanya Ar-Rahman Al-Arsy istawa, bagaimana? Apa jawaban dia? Kana Allah wala arsya. Allah ada sebelum arsy ada. Apa kata dia bertanya? Kamu jangan bersiasat lu ya. Jawab bagaimana? Akhirnya apa? Saya bingung ujung-ujungnya. Ini dijelaskan oleh Ad-Dhahabi dalam Siyar A'lami An-Nubala. Itu, ya. Jadi kalau dalam urusan sifat Allah Ta'ala yang adalah at-taslim, kita terima, ya. Makanya kata Imam Malik, al-istiwa maklum, wal-kaifu majhul, wal-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'atun. Istiwa maklum, apa? Maklumul makna, maknanya tahu, karena istiwa itu bahasa Arab. Quran turun dengan bahasa Arab. Allah jelaskan dalam banyak ayat bahwa Quran bahasa Arab. Tidak mungkin tidak dipahami maknanya. Kaifiyahnya majhul, tidak tahu. Hakikat istiwa Allah itu seperti apa? Majhul, tidak tahu. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka memberikan tafsir takwil makna. Ya, makna dari sifat Allah, tapi kaifiyahnya itu takwil, menyerahkan kepada Allah karena tidak tahu. Kalau Asy'ariyah, takwil makna dan hakikohnya. Yang pertama. Yang kedua, takwil, mentakwil makna istawa jadi istaula. Padahal istaula itu kata Abdul Hasan Asy'ari dalam maqalat al-Islamiyyin, qalat Mu'tazilah al-istiwa istaula. Mu'tazilah mengatakan istiwa itu istaula. Ternyata diikuti sama saudara Idrus Romli. Nanti bisa dilihat ya dalam ucapan dia, dan juga sudah saya berikan jawabannya ya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau berkaitan dengan sifat Allah kita taslim. Adapun pendukung-pendukung jangan lebih dulu kita ini. Saya sampaikan faedahnya. Syekh Utsaimin mengatakan kalau tidak salah di Kitabul Ilmi ya bahwa kebenaran ilmu alam itu sifatnya mutlak apa nisbi? Nisbi. Kebenaran Quran mutlak. Ya. Kan ada Harun Yahya. Dia banyak mengungkap teori yang dibangun di atas Quran. Misal, ya, teori itu suatu saat diruntuhkan oleh teori yang lain. Apakah Quran yang salah? Nah, ini harus hati-hati. Bukankah teori hukum Newton F sama dengan M kali A, ya, daya sama dengan massa kali kecepatan, itu kan sudah sekian puluh bahkan ratusan tahun mungkin dan sudah menghasilkan apa teknologi-teknologi terapan yang benar-benar sudah dimanfaat manusia. Itu juga sudah digugat dengan penemuan-penemuan yang baru, variabel-variabel yang baru, ya. Kedokteran yang 100 tahun, jangan 100 tahun, 10 tahun yang lalu bisa berubah. Ini kita harus hati-hati. Jangan langsung kita kagum. Boleh, ya, kita kagumnya apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ini ada guru-guru ini, makanya pembekalan ini harus pahami betul. Kita ngajar pada anak-anak, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Siapa mereka? Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, berdiri, duduk, berbaring, dan selalu memikirkan wa yatafakkarun. Ini fi'ilnya mudhari', berarti sering dan selalu. Ya, memikirkan apa? Tentang penciptaan dari ciptaan Allah ini, tentang makhluk Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan langit dan bumi. Nah, seperti tadi, ya. Nah, kalau orang berakal yang beriman, hasilnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidak sia-sia yang kuciptakan ini. Bukan teori Big Bang terjadi dengan sendirinya. Bukan teori Darwin, manusia dari ketek. Alas dari monyet, dari kera. Ya, Allah Ta'ala sudah menyuruh, ya, apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun? Pada dirimu apakah kamu tidak mau memperhatikan, meneliti? Nah, hasil penelitiannya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila, ujung-ujungnya subhanaka, ujung-ujungnya wa qina adzabannar. Ini kita akui nikmat Allah tidak sia-sia. Yang kedua, subhanaka, maha suci engkau, maha besar engkau, maha suci. Terakhir, jauhkan kami dari api neraka. Karena banyak orang kufur gara-gara fakta yang dia dapat dari ilmu alam. Jadilah orang komunis, jadi orang apa namanya, ateis, ada juga sekuler. Nah, itu. Sehingga kalau dulu waktu kita belajar di bangku-bangku sekolah, ya, dibilang kalau kita ilmu alam lepas dari agama, suruh lepas dulu. Bagaimana? Sementara ayat ini jelas surat tadi, ya, suruh lepas dari agama. Supaya apa? Supaya objektif. Nah ini, ya, supaya objektif. Ini para ikhwan. Oleh karena itu kita juga harus hati-hati waspada dengan hal-hal seperti itu. Kebenaran alam, ilmu alam yang didapatkan oleh teori-teori manusia nisbi dan sudah terbukti. Adapun Quran mutlak kebenarannya. Demikian Allahu a'lam bishawab. Ada lagi terakhir satu, terakhir ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Menghubungi Ustaz Zohir. Iya. Kemarin ada yang Jumat itu ada pembahasan mengenai lawan keluar dari masjid ketika terbunuh azan. Iya. Kemudian Ustaz jelaskan kecuali orang-orang yang diberi dulu. Iya. Nah, pertanyaannya adalah ketika di hadis tersebut dikatakan oleh Abu Hurairah. Iya, betul. Orang yang keluar dari masjid itu dikatakan orang tersebut telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Iya. Nah, pertanyaannya apakah perkataan Abu Hurairah ini menghukumi secara zahir? Atau Abu Hurairah sudah mengetahui bahwasanya tidak ada wudu untuk mengambil kembali. Iya, baik, ya. Hadis itu sahih. Ketika Abu Hurairah melihat orang keluar dari masjid sudah azan, dikatakan amma hadza faqad asa Abul Qasim. Adapun orang itu telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah, kunyahnya Rasulullah SAW, ya. Nah, tentu, sekarang saya tanya pada antum, sahabat itu apa? Adil tidak? Adil tidak? Adil tidak sahabat? Adil. Makanya ulama hadis mengatakan apa? Jahalatus sahabah la tadur. Tidak diketahuinya sahabat, misalkan tabi'in, mengatakan minas sahabi. Siapa sahabinya? Tidak tahu, majhul. La tadur. Jahal sahabat la tadur. Tidak diketahui sahabat apa? Tidak membahayakan, tidak madorotkan pada hadis itu. Tetap hadis itu sahih. Nah, sekarang Abu Hurairah mengatakan begitu. Adil tidak dia? Udul. Ya, udul. Ya. Sehingga apa? Kita terima. Demikian. Allahu a'lam bisawab. Dan kita mengedepankan dengan husnudzon kita kepadanya bahwa beliau tahu dia itu keluar tidak balik untuk sholat, dia keluar gitu ya. Sehingga kalau antum misalnya seperti ini nih, sudah ada untuk masuk, kok lama sih ustaz ini pengajiannya, udah keluar aja faqad asa Abul Qasim, gak boleh ya. Misalnya antum ngaji langsung masuk ya, ditunggu lama keluar, buka sholat-sholat masih sudah adzan ya. Kalau memang sudah tahu ada pengajian lama, ya jangan sholat di sini. Sebab kalau antum keluar faqad asa abal, faqad asa abal qasi. Nah, Abu Hurairah tentu dia adil ya. Semua sahabat udul, adil ya. Demikian, Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ke depan ya, nanti fawaidnya saya tulis saja sehingga antum bisa juga merangkum ya mentarhis. Tapi di sini ada Ustadz Ilham, dia biasa mana dia mencatat. Nah, nanti tolong juga diinikan ya, dibagi-bagi nanti setelah ada mungkin perbaikan ya sedikit bisa dibagi-bagi. Paling tidak fawaid itu bisa bermanfaat dan nanti bisa didiskusikan ya, ketika terkait prinsip seperti tadi ya, kan seorang Abi Hurairah seperti tadi kan prinsip ya, karena kita ada Harun Yahya dan kita biasanya terkesima ketika apa, sesuai dengan Quran, sesuai dengan Quran, sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis. Suatu saat teori itu runtuh, padahal dia mungkin yang tidak paham dengan Quran dan hadis. Tidak semua orang berdalil dengan Quran benar. Tidak semua orang berdalil dengan hadis benar. Ini harus menjadi pegangan kita. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.